neng dalam kuto iki aku rapi solali naliko ngatake lungamu ing wayawangi lintang lan rembulan podo meluang ngancani tenang neralilo rasane batinku iki setahun nanti serindu nengkene aku nunggu nyatane lungamu rakoyo janjimu tanpa kabar koe ninggalke Oh,